Baik, Ustaz. Sudah bagus videonya. Sambut aja lagi berikut. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات، para ikhwah dan akhwat, pemirsa RJTV yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan, diridai serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada subuh hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah melalui media ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi apa-apa yang kita miliki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, amalan kita, anak keluarga dan keturunan kita, serta ilmu kita. Dan semoga pelajaran-pelajaran yang kita hadiri menjadi pelajaran yang menuliskan untuk kita catatan amalan, ibadah, dan ketaatan yang senantiasa menjadi penyebab keselamatan kita di dunia ini, terutama nanti di akhirat. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, pemirsa RJTV yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca muqaddimat atau muqaddimah Sahih al-Imam Muslimin Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn al-Husain Al-Qushayri An-Naisaburi rahimahullahu taala. Dan kitab sahihnya sudah kita kenal dan bahkan kita sudah membacanya di pelajaran-pelajaran kita di Sahih Muslim, yang mana dahulu pada tahun 2012 kita memulainya langsung ke dalam isi kitab tanpa membaca muqaddimahnya. Padahal muqaddimah itu masih karya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sengaja memang kita undurkan, dan alhamdulillah pada kesempatan menyampaikan kajian secara online disebabkan oleh kondisi pandemi yang terus merebak, angka-angkanya terus naik, maka demi menjaga keselamatan kita dan keselamatan yang lainnya, dan demi bekerjasama dengan pemerintah kita, dan itulah sikap seorang rakyat yang baik, selalu bersama pemerintah dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran-pelajaran kita dipindahkan melalui media ini dan melanjutkan Sahih Muslim atau pelajaran Sahih Muslim, saya rasa tidak terlalu layak, karena yang bisa hadir dari peserta pelajaran Sahih Muslim itu melalui media ini tidak pasti tidak seluruhnya, karena di antara mereka ada yang tidak memiliki sarananya, ada yang memiliki sarana tetapi tidak memiliki keahlian untuk mengoperasikan atau menggunakannya. Maka dari itu kita melihat, membaca muqaddimah ini sebagai pelajaran yang baru adalah cara yang terbaik untuk tidak menghilangkan atau tidak menjauhkan orang-orang yang memiliki hak dari hak-hak mereka. Dan alhamdulillah ini juga sebuah keberkahan. Dan saya merasa keputusan memilih membaca kitab Muqaddimah Sahih Muslim ini adalah keputusan yang saya berharap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti ketika kita selesai dari membaca Sahih Muslim, maka berarti kita telah membaca semua karya Imam Muslim dari Muqaddimah sampai ujung kitabnya. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah masih pada bab yang kelima, yaitu bab inna annal isnada minaddin, bab bahwa ilmu sanad, bahwa sanad, berilmu mempelajari tentang sanad atau memperhatikan sanad dalam agama ini merupakan, dalam ilmu hadis atau dalam meriwayatkan hadis, merupakan bahagian dari agama, merupakan bahagian dari agama Islam. Dan ini sangat penting untuk kita camkan. Ternyata agama ini, agama Islam, dijaga oleh Allah dengan sanad ini. Bila mana tanpa sanad, maka akan bercampur aduk di dalam agama ini antara syariat Allah dengan hasil tangan-tangan manusia. Akan bercampur aduk antara yang putih dengan yang hitam, yang jernih dengan yang keruh. Tapi dengan adanya sanad, maka tidak mungkin bercampur dan berbaur antara yang putih dengan yang hitam, yang jernih dengan yang keruh. Dan syariat ini tetap bayda naqiyah, bersih, suci, tidak ternodai oleh apapun yang dibuat oleh manusia, apapun yang merupakan campur tangan manusia di dalamnya, sebagaimana terjadi pada syariat-syariat sebelum Islam. Jadi ungkapan bahwa sanad, bahwa ilmu tentang sanad ini merupakan bahagian agama, adalah perkataan yang sangat menakjubkan. Dan ini sebagaimana yang telah kita pelajari adalah perkataan dari Muhammad ibn Sirin, ya, dari seorang tabi'in. Kemudian lanjutan bunyi babnya, wa anna riwayah la takunu illa minas thiqat. Inilah yang sanad, bahwa riwayat tidak diterima, tidak memiliki kelayakan untuk diterima kecuali dari perawi-perawi yang thiqat. Dari perawi-perawi yang thiqat. Ya. Maka sanad yang tadi, kata sanad yang tadi maksudnya adalah rantai perawi yang membawa riwayat kepada kita. Dari si fulan. Nah, itu yang dinamakan sanad. Dan antara yang pertama kepada yang kedua ini harus diteliti seteliti-teliti mungkin. Diperiksa dengan seksama. Mulai dengan masa usianya, kapan meninggalnya, kapan lahirnya yang pertama dan kapan meninggal yang kedua. Mungkinkah dia berjumpa dari sisi itu? Maka kemudian nanti ketika dia hidup memang sezaman, mereka juga mencari apakah memang nyata dia berguru dari orang yang dia mendapatkan riwayat tersebut. Ini diperiksa. Kalau toh pun nampak jelas bahwa dia berguru, dan nanti akan diperiksa pula kekuatan hafalannya, terutama agamanya. Ya, adalatul rawi. Kemudian nanti dhabtul rawi. Kekuatan penjagaannya terhadap riwayat yang telah ia dapatkan. Baik itu secara hafalan maupun secara tulisan. Bisa tidak dia menjaga hafalannya? Kuat tidak dia menjaga hadis atas riwayat-riwayat yang telah ia tuliskan di dalam kitab? Ini diperiksa semuanya. Ini yang dimaksud dengan ilmu sanad. Ya. Dan bahkan ada yang lebih mendalam lagi kajian ilmu sanad ini. Yang nanti baru diketahui ada penyakit di dalam sanad itu setelah sekian jalur dikumpulkan untuk sebuah hadis. Untuk sebuah hadis itu mereka akan mengumpulkan sekian banyak jalur. Dari berkumpulnya jalur-jalur ini, nantinya mereka akan menemukan adanya penyakit dalam. Makanya di dalam ilmu hadis itu ada ilmu, bidang ilmu yang namanya ilmu al-ilal. Ilmu penyakit dalam yang tersembunyi. Illatun ghamidah. Khafiyah, penyakit yang tersembunyi. Itu tidak akan mungkin dengan kasat mata diketahui. Seperti virus. Ya. Jadi ada riwayat-riwayat itu, sanad-sanad itu yang nanti tidak bisa, tidak cukup dengan sekedar melihat secara kasat mata. Ya. Dia harus diperiksa dengan mengumpulkan sekian banyak jalur sanad yang membawa riwayat yang satu. Makanya ulama-ulama ilal ini dihitung dengan jari. Tidak banyak. Ya, tidak banyak yang memiliki ilmu ilal. Mereka memberikan persyaratan. Ya, sudah diterhitung sebagai ulama ilal. Ya, ulama yang spesialisasinya adalah mengetahui, mencari tahu tentang penyakit tersembunyi dalam sanad sebuah hadis. Itu kalau sudah berhasil mengumpulkan ratusan riwayat, ratusan jalur untuk sebuah hadis. Ada yang mengatakan 200 jalur diperiksa, dikumpulkannya untuk satu hadis ini. Bukan beberapa hadis, satu hadis. Nanti jalurnya dikumpulkan. Dia rawatkan dari gurunya fulan, nanti jalurnya ratusan. Nanti diperiksanya satu persatu. Dicocokkannya antara satu jalur dengan jalur. Ternyata ketika didapatkan di salah satu jalurnya, ada yang menunjukkan bahwa sebagian jalur itu ada penyakitnya. Nah, barulah mereka melahirkan bahwa ternyata hadis ini ma'lul. Hadis ini memiliki penyakit tersembunyi. Nah, ini yang membuat kita kagum dengan agama kita. di mana Allah ketika mengatakan kita beriman sekali dan yakin, meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwa ketika Allah berjanji bahwa Dia akan menjaga Al-Quran, ternyata memang benar. Kalau hadis saja sampai tingkat seperti itu penjagaannya, maka bagaimana dengan Al-Quran? Ya, memang kedua-duanya wahyu, tetapi Al-Quran terjaga lafaz hurufnya, ya, bahkan mesti dengan talaqqi. Mereka dahulu mempelajari, mendapatkan Al-Quran itu bukan melalui mushaf. Mushaf tidak banyak. Dahulu mereka mendapatkan Al-Quran dari mendengarnya dari mulut gurunya langsung. Membacakan kepadanya dari awal sampai akhir Al-Quran, dihafalnya. Kemudian diulang lagi, didengar lagi bacaannya. Kemudian baca riwayat-riwayat qiraat yang lain. Ya, tentu lebih ketat dan lebih detail daripada menaikkan hadis-hadis saja sudah sebegitu luar biasa. Dan ini memang merupakan bukti dari janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidz. Sesungguhnya kami menurunkan adz-dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, dan sungguhnya kami baginya benar-benar menjaga. Janji Allah untuk, dan penjagaan adz-dzikra ini adalah Al-Qur'an, dan termasuk di dalamnya sunnah Nabi SAW. Karena menjaga sunnah merupakan penjagaan terhadap Al-Quran. Yang pertama, karena kedua-duanya wahyu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahumma. Ketahuilah bahwa saya diberi Al-Quran dan yang seumpamanya bersama Al-Quran. Yang seumpama di sini maksudnya yang semisalnya, yaitu sesama wahyu. Sunnah wahyu sebagaimana Al-Quran wahyu. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia, maksudnya Nabi SAW, berbicara dari hawa nafsu, dan tidaklah dia melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjagaan terhadap sunnah termasuk dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, dan kita lihat bagaimana nampak betul-betul sempurna penjagaannya. Dan kita sudah seringkali mengatakan bahkan betul-betul disaring oleh para ulama mana hadis-hadis yang diterima dan mana hadis yang tidak diterima. Bahkan sudah benar-benar dikelas-kelaskan, dikumpulkan, dikelompokkan. Mereka bukan hanya sekedar menghafal hadis-hadis yang benar, mereka juga menghafal hadis-hadis yang lemah. Mereka tahu lemah, tapi mereka menghafalnya, dan nanti mereka akan sampaikan. Bahkan bukan hanya lemah, mereka juga menghafal, menguasai, mencari di mana letaknya. Ya, hadis-hadis yang palsu sekalipun. Hadis-hadis yang palsu, mereka cari agar orang-orang yang tidak mengerti, mereka beritahu bahwa ini hadis palsu. Ini hadis yang tidak benar. Ini hadis yang tidak ada asalnya. Ini hadis yang maudhu', dibuat-buat. Nah, inilah luar biasanya agama kita. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi riwayat tidak akan diterima kecuali dari thiqah. Perawi yang thiqah itu memiliki dua sifat. Yang pertama al-adalah, kemudian ad-dabt. Adalah dari sisi agama, termasuk di situ akhlaknya, sementara ad-dabt itu dari sisi penguasaannya terhadap riwayat yang dia miliki. Baik secara hafalan, menjaga hafalan sehingga tidak jadi ad-dabt ini jangan dikira kekuatan hafalan manusia di zaman kita sekarang ini yang bisa mengingat ingatan yang luar biasa. Bahkan dengan sekali lihat ya sekian banyak angka, bahkan warna misalnya nanti dihapus kemudian atau disuruh dia membelakang kemudian diingatnya. Bukan seperti, bukan yang seperti itu yang mereka miliki. Jauh di atas itu. Jauh di atas itu. Dan memang mereka itu disediakan, mereka itu semua disediakan, disiapkan oleh Allah untuk menjaga agama. Bukan karena semata-mata anugerah, bukan semata, bukan karena semata-mata skill atau memiliki sifat yang luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk terjaga demi terjaganya agama. Bisa jadi di antara mereka ada dalam urusan dunia tidak terlalu kuat hafalannya. Ya. Mungkin saja mereka lebih banyak terkadang dan bisa dikatakan sering lupa, tetapi dalam urusan hadis, urusan riwayat dari Nabi SAW sama sekali mereka tidak lupa. Kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu taala an sebagai penghafal hadis sahabat yang terkenal, riwayat hadis terbanyak dari hadis-hadis Nabi SAW. Itu apapun dalam pelajaran yang kita pelajari dari keutamaan Abu Hurairah, apapun yang ia dengar dari Nabi SAW, tidak ada yang dia lupakan. Bahkan Nabi SAW suatu ketika meminta sahabatnya untuk membentangkan, pakaian mereka, serban mereka, atau rida mereka sebagai percontohan, perumpamaan. Maka tidak ada yang membentangkan kecuali Abu Hurairah, dan Nabi SAW mengatakan kepadanya, bila saya bacakan dan akan saya bacakan hadis-hadis yang banyak, lalu dia gulung seakan-akan dimuntah, dia dimasukkan, dituangkan semua hadis-hadis itu ke dalam serban yang sudah terpantang, kemudian digulung, kemudian didekapnya ke dadanya. Dan itu mukjizat Nabi SAW. Nabi SAW mendoakan keberkahan dan kekuatan hafalan untuk Abu Hurairah. Jadi memang kekuatan hafalan para perawi hadis itu adalah persiapan yang dilakukan oleh Allah untuk menjaga agama. Bukan karena mereka memiliki kelebihan semata-mata. Bukan karena sekedar memiliki kelebihan seperti orang-orang sekarang yang memiliki daya ingat yang luar biasa. Ya, enggak. Ya, bukan hanya sekedar itu. Bisa jadi memang itu salah satunya, tetapi memang Allah memilih mereka agar terjaga agama. Memilih mereka agar terjaga agama. Jadi, sekali lagi, bab yang kelima ini menjelaskan tentang ini, bahwa sanad, ilmu sanad ini adalah bagian agama, dan riwayat tidak akan diterima kecuali dari perawi yang thiqah, yang memiliki dua kriteria tadi. Kekuatan agama dan kekuatan penjagaan terhadap riwayat yang sudah diterima. Ya. Kemudian, wa anna jarhar ruwat bima huwa fihim jaiz. Ya, melakukan penelitian terhadap seorang perawi yang terkadang hasilnya negatif. Maksudnya perawi itu memiliki sifat-sifat negatif, kekurangan-kekurangan dan aib. Ini dalam ilmu hadis perkara yang boleh. Memang asalnya tidak dibenarkan menceritakan aib orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain, ini dalam agama sebenarnya tidak dibenarkan. Ya. Nah, dilarang oleh agama mencari-cari kekurangan orang lain. Tatabbu'ul aurat. Ya. Mencari-cari, memeriksa kekurangan orang lain. Tidak dibenarkan dalam agama. Dan bahkan ancamannya keras. Wa man tatabba'a aurata akhihi, tatabba'allahu auratahu. Diberikan balasan yang serupa oleh Allah, diancam dengan ancaman yang serupa, bahwa Allah akan bongkar aibnya walau dia simpan di dalam kungkungan rumahnya, di dalam rumahnya yang paling dalam tersimpan rapi, rapat, berlapis-lapis dinding, kemudian disimpannya aibnya di sana, Allah akan bongkar. Ini bagi siapa yang kerjanya mencari-cari kekurangan dan aib orang lain. Juga masalah ghibah yang dilarang dalam agama, perkara yang haram, dosa besar, ancamannya juga sangat menakutkan. Sementara ilmu meneliti kekurangan perawi, meneliti perawi ini merupakan pengecualian. Dan bukan hanya boleh, bahkan bisa menjadi wajib demi terjaganya agama. Andai kata tidak diperiksa, itu tadi. Ya. Tidak ada pemeriksaan terhadap perawi ini, pokoknya yang nampak baik agamanya, memakai pakaian yang menunjukkan bahwa dia taat beragama, diterima semua yang disampaikan dari hadis Nabi, hancur agama ini. Akan hancur. Karena untuk menerima hadis itu bukan hanya tampilan agamanya saja, banyaknya ibadahnya. Dia dalam di sisi yang lain yaitu kekuatan menghafal dan menguasai hadis. Riwayat Nabi sallallahu alaihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya faktor agama. Dan bahkan orang-orang yang tampilannya agama sekalipun banyak yang meriwayatkan hadis-hadis yang mereka lakukan, hadis-hadis yang bukan hadis Nabi, yang mereka lakukan demi menjaga agama. Memalsukan hadis, menurut mereka tujuannya baik. Ya. Ada sebagian hadis-hadis yang dipalsukan. Di antara sebab pemalsuan hadis ini banyak dijelaskan oleh para ulama. Banyak sebab-sebab pemalsuan hadis, di antaranya adalah untuk menyemangati orang beragama. Menyemangati orang untuk beragama. Misalnya orang sudah tidak terlihat, ya, banyak rajin sholat berjamaah atau rajin membaca Al-Quran seperti di zaman kita sekarang ini. Ya, banyak kaum muslimin yang tidak mempedulikan sholat lima waktu sehari semalam, apalagi membaca Al-Quran. Ada orang-orang yang ghayur, orang-orang yang cemburu dengan agama, besar perhatiannya dengan kondisi agama. Mereka menangis melihat kondisi yang seperti ini. Dan mereka tidak tahu caranya karena kekurangan ilmu dalam menyampaikan agama. Akhirnya mereka buat-buatlah cerita-cerita, kemudian dinasabkan kepada Nabi, barang siapa yang sholat, yang menjaga sholatnya, maka seperti ini, dibuat janji-janji atau ancaman-ancaman yang menakutkan, atau yang diberikan jaminan-jaminan yang luar biasa menarik. Misalnya dibukakan rezekinya, dilapangkan urusannya. Bila mana dia baca Al-Quran satu juz satu hari. One day, one juz misalnya. Ya. Dibuatlah riwayat-riwayat. Tujuannya kan nampak memang baik. Tetapi, ya, dia ada palsu. Masuk dalam ancaman yang telah kita pelajari. Hendaklah dia menyiapkan tempat duduk di neraka. Ya. Kata Nabi SAW, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, jadi dia bukan termasuk riba yang diharamkan, bahkan dia merupakan penjagaan terhadap syariat yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Riwayat yang pertama di bawah bab ini sudah kita baca. Itu perkataan Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin salah seorang dari generasi tabi'in. Dari generasi tabi'in yang mengatakan bahwa inna hadzal ilma dinun. Ya, sungguhnya ilmu ini agama. Maka falyanzur amman falzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan baik-baik. Ya. Dari siapa kalian mengambil ilmu ini? Ini umumnya. Kalau memang tujuannya kepada sana, nanti akan ada tambahan-tambahannya di riwayat berikutnya, Tetapi ini bisa dijadikan umum. Belajar agama. Jangan sembarangan. Ya, mengambil ilmu agama ini, itu jangan sembarangan cara atau dari sembarangan orang. Jangan dijadikan faktor untuk mengangkat seseorang menjadi guru. Jadi guru agama adalah titelnya misalnya. Ya. Misalnya titelnya atau status sosialnya, kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, jabatannya. Atau banyaknya orang yang memuja-mujanya. Atau dari status ketika dia memang terkenal, tersohor, ya. Tanpa mempedulikan apa yang dia sampaikan. Bisa jadi memang seperti pemalsuan hadis tadi. Memang girahnya terhadap agama luar biasa karena dia orang yang taat beragama, tetapi ilmu tidak ada. Ini dalam pepatah Arab, faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki mustahil memberi. Orang yang tidak punya tidak akan mungkin dia bisa berbagi. Dia tidak punya, bagaimana dia memberi? Ya. Dia tidak punya ilmu. Lalu apa yang kira-kira yang akan dia sampaikan? Walaupun dia ghirah terhadap agamanya tinggi. Ya, terhadap agama tinggi. Ketaatannya dalam ibadah luar biasa. Kecemburuannya terhadap pelanggaran-pelanggaran maksiat dan dosa luar biasa. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Kemudian juga bukan status sosial, bukan banyaknya pengikut-pengikut, bukan karena mayoritas, ya, dalam suatu tempat bahwa itu yang diajarkan maka itu yang benar, sementara yang bertentangan dengannya sedikit sekali, bisa jadi ditentang oleh tokoh-tokoh yang banyak, oleh banyak orang juga, lalu dikatakan, diklaim bahwa itu adalah ajaran yang sesat. Standarnya bila mana dimusuhi dan bertentangan dengan masyarakat itu sesat, itu tidak bisa dijadikan sebagai standar dalam beragama, dalam berguru, ya, dalam berguru. Makanya hidayah ini mahal. 17 kali minimal kita diperintah oleh Allah untuk membaca atau memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Sehari semalam. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nabi Allah SWT tegaskan sifat jalan yang lurus itu di ayat di surah Al-Fatihah itu sendiri. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat? Apakah sudah ada atau akan datang? Atau belum ada sama sekali dan tidak akan mungkin ada? Orang-orang yang telah Allah berikan nikmat ini sudah ada. Mereka sudah pernah hidup di dunia ini. Mereka sudah melalui perjalanan yang luar biasa di dalam kehidupan di muka bumi ini. Allah SWT tafsirkan, sebutkan mereka-mereka ini di dalam surat yang lain, dalam surat An-Nisa. Ya, man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-shalihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka dari para nabi. Ini tingkat orang-orang yang diberi nikmat, tingkat tertinggi. Ya. Tingkat tertinggi dari orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah, yang telah mendapat nikmat dari Allah, para nabi. Para Nabi Allah SWT. Mereka lah orang-orangnya. Kemudian, wasiddiqina. Dan orang-orang yang siddiq. As-siddiq. Minan nabiyina wasiddiqin. As-siddiqin jamak dari siddiq. Ya. Bentuk jamak. Banyak dari kata-kata siddiq. Siddiq adalah orang-orang yang jujur dan berupaya untuk total dalam membenarkan, ya, untuk total dalam kejujuran. Nabi SAW tegaskan di dalam hadis yang sahih, ya, wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan senantiasa seseorang itu jujur dan berupaya semaksimal mungkin berlaku jujur sampai-sampai Allah tuliskan atau tetapkan dia menjadi orang-orang yang siddiq. Jadi Allah yang menilainya siddiq, yaitu orang-orang yang berupaya untuk jujur dan selalu membenarkan apa-apa yang ada di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-syuhada, orang-orang yang syahid, as-salihin, orang-orang yang saleh, umumnya kaum muslimin, orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan berbagai macam tingkatan-tingkatannya, derajatnya. Karena wali-wali Allah ini berbeda-beda tingkatan. Umumnya kaum muslimin mereka lah. Dan mereka sudah banyak mendahului kita. Bukan hanya banyak. Ya. Bukan hanya banyak. Sudah hampir semua manusia, karena di akhir zaman ini tinggal sedikit manusia. Kita sudah berada di usia senja dunia ini. Dunia ini sudah terlalu lansia, sudah terlalu tua, sudah benar-benar mendekati hari kiamat. Ya. Sudah banyak tanda-tanda kiamat kecil muncul. Diutusnya Nabi, terbelahnya bulan, meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Ya. Sudah satu abad yang lalu, sudah 10 abad yang lalu. Lebih 14 abad yang lalu. Ya. 1400 tahun yang lalu meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau 1400 sekian. Sekarang kita 1442, berarti 1432, 1300 tahun, dan 1430 tahun yang lalu dia meninggal dunia. Ya. Dan ini sudah ada muncul tanda-tanda harinya. Maka luar biasa. Sudah banyak orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini kriteria jalan yang lurus tersebut. Yang pertama kriterianya adalah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, jalan para nabi. Ya. Terutama jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan orang-orang yang mengikutinya dari generasi sahabat, murid-muridnya para sahabat dan murid-murid mereka. Murid dari murid-murid para sahabat Nabi SAW. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya. Kemudian kriteria yang kedua adalah bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat. Berarti ada tiga jalan. Jalan orang yang diberi nikmat, jalan orang yang dimurkai, jalan orang yang sesat. Ya. Jalan orang-orang yang dimurkai itu jalan para nabi dan seterusnya tadi. Jalan orang-orang yang diberi nikmat adalah jalan para nabi dan orang-orang yang telah disebutkan tadi. Kemudian jalan orang yang dimurkai adalah orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan. Tidak berguna ilmu atas mereka. Dicontohkan oleh para ulama tafsir termasuk Ibn Abbas, itu Yahudi. Nah, kemudian yang sesat orang yang beramal tetapi tidak berilmu. Jadi intinya jalan yang lurus tadi gabungan antara ilmu yang benar dan pengamalan. Ya. Menggabungkan antara ilmu yang benar dan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi hidayah atau jalan yang lurus adalah al-ilmu bil-haqqi wal-amalu bihi. Mengenali kebenaran dan mengamalkannya. Ya. Nah, ini yang merupakan syariat Allah SWT. Itu yang terjaga. Kemudian riwayat yang kedua. Ya. pada halaman 27, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sabbah qala haddatsana Ismail bin Zakaria an 'Asimin al-Ahwal an Ibn Sirin. Pasti perkataan Ibn Sirin. Ya, qala lam yakunu yas'aluna 'anil isnadi falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. Ini luar biasa perkataan Ibn Sirin juga. Ya. Lam yakunu yas'aluna anil isnad. Beliau bercerita tentang masa sebelum beliau. Di masa sahabat Nabi SAW. Itu meneliti sanad atau mempedulikan atau memperhatikan siapa orang yang menyampaikan riwayat itu, tidak ada. Tidak ada yang mempermasalahkan dari siapa diriwayatkan. Karena semuanya orang adil. Para sahabat tidak akan mungkin berdusta. Ya, atas nama Nabi SAW. Jadi mereka tidak terlalu memperhatikan sanad. Di awal-awal. Falamma waqa'atil fitnah. Ketika terjadi fitnah. Maksudnya fitnah ini adalah perpecahan. Tumbuh di tubuh, terjadi di tengah, di tubuh kaum muslimin. Ya. Sudah banyak menyusup dalam perpecahan itu orang-orang yang berniat busuk. Yang menginginkan kaum muslimin ini berpecah belah. Ya. Banyak orang-orang yang tidak berilmu. Banyak nanti orang-orang yang ingin merekomendasi kelompoknya. Ini fitnah. Dan fitnah itu kondisi di mana sulit untuk mengenal mana orang yang berada di atas al-haq, di atas kebenaran, mana yang tidak. Ya. Subuhan tersebar di mana-mana. Nah, ketika itu kondisi kaum muslimin, maka mulailah para perawi-perawi hadis, pengumpul-pengumpul hadis berhati-hati. Ya, karena sudah dapat contoh-contoh. Sudah didapatkan bukti-bukti adanya orang-orang yang berusaha mengail di air keruh. Ya. Menggunakan kesempatan dalam kondisi yang sebegitu sulit berkecamuknya fitnah. Maka banyak orang-orang yang mengambil kesempatan untuk menerapkan atau untuk melakukan aksi-aksi mereka. Akhirnya mereka mulai berhati-hati para perawi hadis ini dengan mengatakan sammulana rijalakum. Setiap orang yang membaca hadis, menyampaikan hadis, mereka dituntut untuk mengetahui dari siapa gurunya. Ya, dari siapa mereka mendapatkan. Bagaimana gurunya? Sebutkan. Ya, dari mana sumbernya? Sammulana rijalakum. Sebutkan perawi-perawinya. Sebutkan guru-guru mereka. Lalu, ketika disebutkan, oh, saya dapatkan dari si fulan. Nanti si fulan ini akan diperiksa. Makanya kata Ibnu Sirin, fayunzaru ila ahli sunnah, bila didapatkan gurunya dari ahli sunnah, lalu diambil hadis mereka. Fayu'khadhu hadithuhum. Wayunzaru ila ahli bidah, jika ternyata gurunya dari ahli bidah ketika itu, maka hadisnya tidak diterima. Apalagi dari ahli bidah yang menghalalkan dusta. Menghalalkan dusta. Mereka sama sekali tidak membenarkan untuk mengambil hadis dari mereka. Ada di antara ahlul bidah yang menghalalkan dusta. Rafidah. Ya. Syiah Rafidah menghalalkan dusta. Agama mereka salah satunya adalah taqiyah, dusta. Taqiyah itu adalah menampilkan apa yang bukan sebenarnya. Nah, ini itu diharamkan mengambil hadis dari mereka. Jadi memang itulah mulainya pemeriksaan terhadap perawi-perawi hadis. Riwayat berikutnya ini sudah kita baca, yang kemarin tertinggal oleh kita itu hadis tadi. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-28, حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى وهو بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووس فقلت حدثني فلان كيت وكيت قال وإن كان صاحبك ماليا فخذ منه. Ini perkataan Tawus. Ya, hampir sama dengan makna hadis riwayat dari Ibnu Sirin tadi. Jika gurumu itu maliyan thiqatun dhabit mutqin, bila benar kuat thiqa, maka ambil hadis darinya. Kalau tidak, kan dia. Hadis yang ke-29 juga telah kita baca, juga dari perkataan Tawus. Yang ke-30 juga telah kita baca. Ya. Yang ke-31 ini yang terakhir yang kita baca pada kesempatan yang lalu ya, bahwa perhatian terhadap perawi ini muncul setelah banyaknya orang-orang yang berupaya untuk menggunakan kesempatan di dalam kekacauan untuk menyebarkan berita-berita dusta, membuat dan mengada-adakan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal bukan dari Nabi. Akhirnya mulailah penelitian terhadap perawi yang munculnya diceritakan oleh Ibnu Sirin tadi. Kita lanjutkan hadis yang ke-32 ya. Riwayat yang ke-32 tepatnya dari Muqaddimah Sahih Muslim. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Abdullah bin Quhzaz min ahli Marwa yaitu Maru. قال سمعت عبدان ابن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Ini perkataan ابن المبارك. ابن المبارك dari generasi tabi'in. Ya. Hampir sama nadanya dengan nada ungkapannya ini dengan perkataan ابن سيرين tadi. الإسناد من الدين. Beliau di sini juga mengatakan al-isnadu min ad-din, sanad itu dari bahagian agama. Walau lal isnad, andai kata tidak ada ilmu isna, ilmu sanad, laqala man sya'a ma sya'a, maka setiap orang akan berbicara semaunya. Akan menyampaikan riwayat seenaknya. Ya. Maka seperti yang tadi kita isyaratkan di awal, ya. Isyaratkan di awal bahwa agama ini kalau tanpa sanad akan kacau balau, tercampur yang bukan-bukan. Kita tidak mengenal adanya Sahih Bukhari, tidak mengenal adanya Sahih Muslim, tidak mengenal adanya kumpulan hadis-hadis lemah, kumpulan hadis-hadis maudhu, karena dari awal sudah tidak diperiksa. Ya, ini perkataan Abdullah bin Mubarak. Berikutnya. وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يقول. Ini riwayat yang ke-33 juga dari perkataan Abdullah bin Ubar. Beliau mengatakan bainana wa bainal qaum al-qawa'il. Ya. Yang membedakan antara kita ahlus sunnah ahlul hadis ya dengan mereka ahlul bidah adalah sanad. Ini perkataan Ibn Mubarak. Bainana wa bainahum al-qawa'imu. Alif lam qaf waw alif hamzah di atas rumah ya kemudian mim. Al-qawa'imu maksudnya sanad. Jadi pembeda antara ahlus sunnah antara ahlul haq adalah perhatian terhadap sanad. Dengan perbedaan dengan antara mereka dengan ahlul bidah adalah perhatian dengan sanad. Ini adalah ahlul bidah. Bahkan sama sekali tidak memperhatikan hadis. Bahkan antara ahlul bidah itu yang mengkultuskan akal. Mereka mengatakan bila bertentangan antara nakal dengan akal, maka dahulukan akal. Ya, dahulukan akal. Jadi mereka menuhankan akal. Kemudian yang lainnya, yang sama sekali tidak perhatian dengan sanad dari kelompok-kelompok ahlul bidah, kata Ibnu Mubarak, bainana wa bainahum antara Ahlus Sunnah Ahlul Hadith dengan yang bukan Ahlul Hadith dan Ahlus Sunnah, perbedaannya adalah sanad. Sekarang, kalau sekarang ini adalah dalil. Ya. Yang membedakan antara orang yang ingin ilmu yang benar, ingin mengamalkan dan berkeyakinan yang benar adalah perhatian mereka terhadap dalil. Ya. Yang hanya sekadar menyampaikan tanpa menuntut adanya dalil. Ya. Apalagi dengan standar-standar tadi, pokoknya saya selalu sudah percaya dengan si fulan. Dia kan pokok. Dia orang yang sudah sepuh. Dia da'i bukan hanya sejuta, 100 juta. Ya, pokoknya saya sudah yakin dia benar semuanya. Ini tidak. Ini bukan cara beragama yang selamat. Jadi kita perlu kenali bagaimana dia perhatian terhadap dalil. Ya. Kemudian, riwayat berikutnya, 34, ini riwayat terakhir di bawah bab ini. Ya. Masih ada satu tersisa. Waqala Muhammad, sami'tu Aba Ishaq ibn Ibrahim ibn Isa at-Talaqani qala qultu li Abdullah ibn Mubarak. Masih perkataan ibn Mubarak. Ya Aba Abdurrahman. Ibn Abdurrahman ini kunyahnya ibn Mubarak. Al-hadithu alladhi ja'a inna min al-birri ba'da al-birri an tusalliya li abawayka ma'a salatika wa tasumu lahuma ma'a sawmika qala faqala Abdullah ya Aba Ishaq amman hadha. قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش فقال ثقة أمن قال قلت أنا الحجاج بن دينار قال ثقة أمن قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس في الصدقة ikhtilafun. Ah, ini contoh ya, ini luar biasa. Ini contoh dari mereka mulai perhatian, mulai nampaknya perhatian, besarnya perhatian generasi dahulu dengan sanad. Cerita terjadi antara Ibnu Mubarak dengan muridnya Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Ishaq Talaqani. Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Ishaq Talaqani. Ini muridnya Abdullah bin Mubarak. Dia pernah berkata kepada gurunya Abdullah bin Mubarak, ya Abu Abdurrahman, hadis yang bunyinya inna minal bir ba'dal birri, sungguhnya termasuk kebaikan setelah kebaikan adalah ketika engkau salat untuk kedua orang tuamu bersama setelah atau bersama salatmu untuk dirimu. Jadi meniatkan sholat itu untuk diri sendiri, kemudian untuk kedua orang tua. Sholatnya ini adalah terkumpul di dalamnya dua kebaikan. Kebaikan sholat untuk sendiri, kebaikan sholat untuk kedua orang tua. Begitu juga puasa. Fatasuma lahuma ma'a saumika. Apakah ini hadis? Ya. Apakah ini, itulah pertanyaan tentang hadis tersebut. Maka Abdullah bin Mubarak berkata, faqala ya Abu Ishaq amman hadha. Abu Ishaq muridnya tadi, kamu dapatkan hadis ini dari siapa? Lalu Abu Ishaq mengatakan qultu min hadithi Shihab bin Khiras. Disebutkan perawi yang disebutkan oleh Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Ishaq Qalaqani tadi, gurunya yaitu Shihab bin Khiras. Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa Shihab ibnu Khiras ini thiqah. Ya, ini benar. Rawi ini thiqah. Tidak ada masalah. Kemudian dia mengatakan, dari siapa? Shihab ibnu Khiras meriwayatkan dari siapa? Qala amman qala, dari siapa? Qala anil Hajjaj ibn Dinar. Jadi Shihab ibnu Khiras meriwayatkan dari gurunya Al-Hajjaj ibn Dinar. Kata Ibn al-Barak, Al-Hajjaj Ibn Dinar ini juga thiqah. Kemudian, kata Ibn al-Barak lagi bertanya, lalu Al-Hajjaj Ibn Dinar meriwayatkan dari siapa? Kata muridnya, Abu Ishaq, qala Rasulullah SAW, Al-Hajjaj Ibn Dinar mengatakan bersabda atau telah berkata atau bersabda Nabi SAW. Ya. Jadi hadis tadi dari Abu Ishaq, Ibrahim bin Ishaq Talaqani, dari Syihab bin Firas, dari Al-Hajjaj bin Dinar, dan langsung diangkat kepada Nabi SAW. Jadi perawinya, dua perawi yang disebutkan fiqah. Tetapi kata Ibn Mubarak, ya Abu Ishaq, inna bainal Hajjaj bin Dinar wa bainan Nabi SAW, sesungguhnya antara Hajjaj bin Dinar dengan Nabi SAW itu terputus. Tanqati'u fiha a'naqul muti. Ya, a'naqul muti. Yaitu sepanjang leher-leher unta. Ya. Jadi memerlukan perjalanan yang jauh untuk mendapatkan perantara antara Al-Hajjaj bin Dinar dengan Nabi SAW. Jadi hadis ini munqat ya. Karena Hajar bin Dinar tidak meraikan dari Nabi. Dia bukan sahabat. Maka nampak jelaslah bahwa sanad ini munqati. Lemah, terputus. Walaupun kedua perawi yang disebutkan thiqah, tetapi Al-Hajjaj bin Dinar tidak menemui masa Nabi SAW. Bahkan antara beliau dengan Nabi SAW mungkin ada beberapa perantara. Ya. Tetapi kata Ibn Mubarak, walakin laysa fi shadaqati ikhtilaf. Adapun tentang pahala sedekah tidak ada perbedaan pendapat. Hadisnya lemah. Hadis yang disebutkan itu lemah. Bisa jadi pendapat Ibn Mubarak tentang pahala sedekah ini bisa sampai kepada kedua orang tua didukung oleh riwayat-riwayat sahih yang lain, ataupun bisa jadi ini riwayat benar ketika diteliti sanad yang lain. Tapi sanad yang disebutkan oleh muridnya tadi itu munqat ya. Terputus dan lemah. Hadisnya lemah. Meskipun sebagian dari isinya ya sepakat para ulama bahwa pahala sedekah sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Shadaqatun jariyah. Bersedekahnya anak untuk orang tuanya. Ya. Seperti sekarang berkorban. Para ulama sepakat bahwa pahala korban boleh untuk sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Untuk kedua orang tua. Maka beliau menjelaskan sisinya. Adapun sholat, bila mana dalilnya cuma itu, maka lemah karena dia hadisnya munqati. Kemudian riwayat yang terakhir, ya. Bukan masih ada beberapa riwayat di bawahnya. Riwayat setelahnya ini yang terakhir untuk kita baca pada kesempatan ini 35, ya, pada halaman 41 di buku yang kita sebarkan. وقال محمد سمعت علي ابن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس. Ini عبد الله بن المبارك berkata di hadapan banyak manusia. Jadi dia menyampaikan pidato ya di hadapan banyak orang. Apa kata عبد الله بن المبارك dalam penyampaiannya tadi? Da'u hadith Amr bin Thabit. Berarti di hadapannya itu para ulama-ulama hadith. Perawi-perawi hadis. Katanya, tinggalkanlah oleh kalian hadis Amr ibnu Thabit. Fa'innahu kana yasubbus salaf. Jadi, ini tahdir ini. Tahdir tidak boleh berguru dengan atau mengambil hadis dari si fulan yang bernama Amr ibnu Thabit. Alasan Ibnu Mubarak di sini apa? Karena dia mencaci salaf. Ya, mencaci sahabat, maksudnya generasi sahabat. Mencaci sahabat Nabi SAW. Di situ ada noda kebencian kepada sahabat Nabi SAW. Ini menyebabkan dia bisa jadi melegalkan ideologi tasayyu' dan rafidahnya. Karena dia mencaci sahabat, maka bisa jadi dia mengeruatkan hadis-hadis yang tidak benar. Maka untuk mengkonter riwayat yang dari dia ini agar tidak tersebar, maka dilakukan tahdir oleh Ibn Mubarak. Jangan kalian mengambil hadis dari beliau, Amr bin Thabit, alasannya karena dia mencaci yasubbus salaf, As-salaf di sini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mencaci dan mencela sahabat, orang yang tidak layak dijadikan sebagai guru dalam beragama. Nah, bisa dijadikan guru kalau sahabat Nabi yang penyambung agama ini mereka cela. Jadi dia akan mengada-ada tentang agama. Saya jadi teringat sebagai penutupnya di luar, mungkin saja ada dalam mukaddimah ini. Nukilan dari perkataan Abu Zur'ah Ar-Razi mencaci atau mencela orang Rafidah. Dia mengatakan idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Jika engkau melihat ada seseorang yang mencaci satu orang saja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa dia sebenarnya membawa ideologi zandaqah, yaitu ingin mencampakkan agama, mengingkari agama. Ya, adalah zindiq. Lalu Abu Zur'ah menentangkan sebabnya. Kenapa dia sampai mengklaim sebegitu keras? Karena dia mengatakan sesungguhnya, dia mengatakan sesungguhnya kita meyakini bahwa Al-Quran itu hak. Ya. Dan sunnah Nabi SAW hak. Ya. Dan kita yakin bahwa sunnah Al-Quran dan sunnah tidak akan sampai kepada kita tanpa melewati mereka, melewati para sahabat Nabi SAW. Sebenarnya mereka mencela para sahabat tujuannya adalah untuk mencampakkan Al-Quran dan Sunnah. Hilangnya kepercayaan kepada para sahabat membuat hilangnya kepercayaan kepada Al-Quran dan Sunnah, karena sampainya Al-Quran dan Sunnah kepada kita melalui mereka. Kalau sudah tidak percaya, Al-Quran mana yang harus kita percayai? Yang meriwayatkannya saja sudah tidak dipercayai. Hadis mana yang akan kita percayai? Yang menyampaikan kepada kita pasti melalui mereka. Ya, maka kata Abu Zur'ah, sesungguhnya mereka ingin mencela saksi-saksi kita, pembawa atau perantara Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Ya, untuk liyubtilul kitab wa sunnah, untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Fal jarhu bihim aula, justru yang berhak mendapatkan celaan adalah mereka. Wahum zanadiqah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang zindiq. Kata Imam Abu Zur'ah Razi rahimahullahu ta'ala. Jadi ma'asyiral mu'minin, salah satu penyebab seseorang tidak dijadikan sebagai guru dalam agama adalah ketika mereka mencela dan mencaci para sahabat Nabi SAW. Nah, ini sudah ada di generasi salaf. Ya. Sudah ada di perkataan Abdullah Al-Bar, bahkan di tengah orang umum. Ya. Dia di atas, di hadapan orang banyak, dia mengatakan, jangan kalian ambil hadis dari Amr ibn Thabit, karena dia mencela sahabat Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa mencela sahabat merupakan coretan merah ya pada seseorang agar jangan sampai ya dijadikan sebagai guru dalam agama. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah akan kita lanjutkan ke riwayat berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Bila ada kesempatan, kita sediakan untuk tanya jawab. Gimana Teguh? Baik Ustaz, kepada pemirsa Zoom yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Sembari menunggu Ustaz, ini ada pertanyaan dari YouTube. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah percaya pada hadis? Hadis yang apakah percaya kepada hadis-hadis yang sahih termasuk percaya pada rukun iman, percaya pada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla, barakallahu fiik Ustaz. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Apakah percaya kepada hadis sahih termasuk percaya kepada rukun iman? Secara spesifik tidak kita dapatkannya, tetapi mempercayai hadis merupakan pengamalan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengimani hadis merupakan pengamalan terhadap perintah Allah. Allah yang menyuruh kita untuk mengambil dari nabi. Ya. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan jika kalian benar-benar cinta kepada Allah maka ikuti saya. Ini perkataan yang diperintahkan oleh Allah, Nabi menyampaikan kepada kita umatnya. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti saya. Bagaimana kita mengikuti Nabi kalau tidak percaya kepada hadis yang sahih? Kemudian hadis yang sahih sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan, merupakan bukti penjagaan Allah terhadap agama. Dia bukan mengalir begitu saja dengan ada orang-orang yang sederhana. Nah, dia sudah merupakan skenario Allah agar terjaga agama ini. Dikerahkan, disediakan oleh Allah orang-orang yang seperti tadi. Orang-orang yang seperti Abdullah bin Barak, Sa'id bin Sufyan al-Thawri, Sa'id bin Musayyab, Ibnu Shihab, dan yang lain-lainnya. Mereka orang-orang yang dikerahkan oleh Allah, disediakan oleh Allah untuk terjaga agama. Ya, hadis yang sahih diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita cari, untuk kita ambil, karena kita disuruh untuk mengikuti Nabi. Bagaimana kita untuk berjalan dengan Nabi? Andai kata tidak mau mengambil hadis yang sahih. Ya, sementara Allah mengancam, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, ya, barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, ya, "Nuwallihi ma tawalla," maka kami palingkan dia kemana dia mengarah, "wa nuslihi jahannam," dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan neraka jahanam tempat yang paling buruk. Kemudian Nabi SAW perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. "Alaikum bisunnati." Dalam hadis yang sahih, adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahnya. Andai kata kita tidak meyakini wajibnya berpegang teguh, mengambil hadis yang sahih, maka bagaimana kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi? Ya. Bagaimana kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi tanpa hadis yang sahih? Ya, jadi memang tidak dimasukkan kepada rukun iman, tetapi merupakan keimanan kepada Rasul dan juga beriman kepada Allah, karena Allah yang menyuruh kita untuk mengikuti Nabi, ya, mengikuti Nabi SAW, dan beriman kepada kitab Allah, karena kitab Allah Subhanahu Wa Taala itu datangnya kepada kita melalui riwayat-riwayat juga, dan kitab Allah yang menyuruh kita untuk mengambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya, wallahu a'lam. Jadi walaupun mungkin bisa jadi ada kepandangan bahwa dia tidak masuk kepada rukun iman, tetapi bukan berarti kita tinggalkan. Dia merupakan pondasi. Sebagaimana kita mengimani Al-Quran, kita mengimani hadis sahih sebagai wahyu. Ya, bisa jadi dia masuk kepada rukun iman kepada kitab Al-Quran. Al-Quran sampai kepada kita, kemudian kita bisa memahami mesti melalui sunnah Nabi SAW, melalui hadis Nabi SAW. Tanpa hadis kita tidak akan bisa memahami kitabullah. Ya, karena sunnah adalah penafsir Al-Quran. Jadi, bisa jadi dimasukkan kepada rukun iman kepada Rasul, dan rukun iman kepada, bisa dimasukkan kepada rukun iman kepada kitab Allah SWT. Karena dia wahyu. Ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Baik, kepada pemirsa Zoom yang ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan. mana, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai ayat yang menerjemahkan mereka yang mendapat nikmat tadi, Ustaz. Apa? Mereka yang jalan yang lurus dan jalan yang lurus yang mereka mendapat nikmat itu, Ustaz. Iya, iya. Ayatnya maksudnya dia ayat di mana? Iya, iya, Ustaz. Iya. Dia surah An-Nisa. Surah An-Nisa ya. Bentar kita apa? Mayyutihir rasula mayyutillaha war rasula ulaika ayat yang ke-69 wa mayyutillaha war rasula Nisa 69 wa mayyutillaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Ya. Ayat yang tadi adalah ayat yang ke-69 dari surat An-Nisa. Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari pemirsa YouTube, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Untuk penuntut ilmu pemula, kitab tafsir dan hadis mana? Afwan, Ustaz. Untuk penuntut ilmu pemula, kitab tafsir dan hadis mana yang harus dipelajari terlebih dahulu, Ustaz? Untuk pemula yang sangat urgen untuk dia lakukan adalah berguru, memilih guru. Jadi tidak memilih kitab. Ya, dia harus mencari guru yang bisa membimbingnya dalam belajar agama. Karena tidak cukup dengan kitab, ya. Tidak cukup dengan kitab. Jadi harus belajar dari guru. Karena walaupun dia kitab yang sudah diterjemahkan, tetapi pemahamannya harus dibimbing. Sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam agama ini disebabkan oleh salah dalam memahami. Wa afatuhu minal fahmi saqim kam min qawlin ada pepatah Arabnya, banyak perkataan-perkataan yang benar disepahami dengan terjadi penyimpangan disebabkan oleh pemahaman yang keliru, gagal paham. Ya. Khawarij, ya, kenapa mereka terjerumus kepada penyimpangan yang fatal, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan, ini penyebabnya salah memahami. Ya, mereka ahli ibadah, mereka penghafal Al-Quran, tetapi mereka sesat disebabkan gagal paham. Dan pemahaman mereka sampai sempat diluruskan oleh Abdullah bin Abbas, dan banyak di antara mereka yang bertobat. Jadi, yang pertama adalah mencari guru. Nah, kemudian nanti dalam berguru ini memang kita digiatkan untuk mempelajari yang banyak, ya. Maka dalam berguru itu kita boleh menjadikan kitab untuk dibaca, mencari kitab dalam hadis, ya. Dalam hadis kitab yang mungkin sangat layak untuk dibaca adalah kitab kumpulan hadis, 40-an hadis dikumpulkan oleh Imam Nawawi, karena itu di dalamnya terkumpul semua bab dalam agama. Dia pun memilih hadis-hadis yang kuat, hadis-hadis yang diterima, bukan hadis-hadis yang lemah. Ya, Arba'in Nawawiyah ini, di situ banyak adabnya, akidahnya ada, ibadahnya ada, akhlaknya ada, muamalahnya juga ada. beliau Imam Nawawi mengumpulkan sekitar 42 hadis. Beliau dinamakan dengan 40-an ya, tetapi 42 hadis totalnya. Baik dibaca syarah Imam Nawawi itu sendiri, dia juga mensyarahkan dengan ringkas. Ada juga yang mensyarahkan seperti Ibnu Daqiqil Aid. Dan syarah yang panjang lebar adalah syarah yang para ulama yang lama ya, yaitu Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam. Ya, kemudian syarah-syarah ustaz-ustaz kita atau syarah-syarah para ulama sekarang ini. Adapun dalam tafsir para ulama atau guru-guru kita mengarahkan kepada tafsir Syekh Sa'di rahimahullahu taala, karena dia kesimpulan dari tafsir-tafsir yang panjang lebar dan bahasanya sederhana, kemudian dia menyimpulkan juga memberikan beberapa faedah dari petikan-petikan petunjuk faedah dari ayat-ayat, dan bahasanya sangat sederhana bahasa Arabnya. Saya tidak tahu bagaimana terjemahannya, tetapi tetap saja dengan berguru lebih terarah, walaupun kita tetap juga mengarahkan untuk membaca. Bila nanti ada sesuatu yang kurang dipahami atau kurang yakin pemahamannya, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Teruslah bertanya, rajin bertanya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengerti. Dan bahkan Nabi SAW ingatkan bahwa seseorang yang bertanya kepada sembarangan dalam peristiwa di zaman Nabi, ada seorang yang terluka, kemudian dia bertanya dalam keadaan junub, bolehkah dia mandi tayamum dan tidak mandi dalam suasana yang sangat dingin, luka-luka yang masih segar ya di badannya, apakah ada keringanan untuk tidak mandi? Mereka yang di sana mengarahkan dia untuk mandi. Ketika selesai mandi, dia meninggal dunia. Sampai beritanya kepada Nabi SAW, dan Nabi marah. Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah menyebabkan kematiannya. Semoga Allah mematikan mereka. Ini kata-kata Nabi SAW menunjukkan bahwa dia murka dengan sikap yang seperti itu. Maka Nabi katakan, ala sa'alu hina jahilu. Kenapa mereka tidak bertanya ketika tidak mengetahui jawabannya? Inna shifa'al hayyis su'alu, karena obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Jadi ini yang juga perlu kita bekali, bahwa belajar dengan guru, kemudian iringi dengan banyak membaca, dan sekarang juga mudah kita untuk mendengar ya, dengan kajian-kajian rekaman. Kemudian jangan tinggalkan sarana yang berikutnya, yaitu bertanya bila mana kita terhalangi dari memahami dengan pemahaman yang benar. Semoga Allah SWT memberikan kita semua taufik dan petunjuknya. Saya rasa cukup ya untuk pagi hari ini, Akh Teguh. Baik Ustaz, kita tutup pelajaran kita pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.